oleh karenanya tidak seorang pun dari hamba-hamba ini yang mampu untuk menaksir dan memperkirakan berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hal ini disebabkan karena setiap saat kita selalu merasakan kenikmatan. Yang wajib bagi kita sekalian sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk mengingatnya dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wala in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, maka Allah mengatakan, aku akan menambah lagi nikmat itu kepada kalian. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kesempurnaan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya yang mulia Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalu salati wa atammu taslim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi atas kesempurnaan Islam dan menjadi saksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan kepada umatnya segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam perkara agama ini. Dalam surah Al-Ma'idah, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Dan sungguh aku telah ridha Islam sebagai agama yang kalian yakini, agama yang kalian anut. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, beliau menerangkan di dalam tafsirnya, menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau mengatakan, hadhihi al-ayah min akbar ni'amillahi tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummah haythu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghayrih wala ila nabiyyin ghayri nabiyyihim salawatullahi wa salamuhu alayh. Ayat ini merupakan nikmat atau di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini ketika Allah Azza wa Jalla menyempurnakan untuk mereka agama mereka sehingga mereka tidak membutuhkan satu keyakinan, satu agama kecuali agama mereka yaitu Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak lagi memerlukan seorang rasul kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un yuqarribukum ila al-jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Illa wa qad amartukum bih wa laisa syai'un yubaidukum minal jannah wa yuqarribukum ilan nar illa wa qad nahaitukum anhu." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, tidak ada sesuatu yang mendekatkan kalian kepada al-jannah dan menjauhkan kalian dari neraka melainkan aku telah memerintahkan kalian darinya, dan tidak ada sesuatu yang menjauhkan kalian dari surga, dari al-jannah, dan mendekatkan kalian kepada nar melainkan aku telah melarang kalian darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada umat ini seluruh apa yang mereka butuhkan dalam perkara-perkara agamanya, sehingga tidak ada lagi bagi umat ini kecuali tinggal mengamalkan, mempelajari, mendalami, menuntut ilmu syar'i, lalu kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Akan tetapi, di samping kesempurnaan Islam, ada sesuatu yang harus diwaspadai oleh setiap muslim dalam menjalani kehidupan dunia, bahwa kita harus memahami setiap al-haq pasti ada lawannya. Ada kebenaran, ada pula penyimpangan dan kesesatan. Dan ini merupakan sunnatullah yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jal dari kalangan Nabi dan Rasul, hamba-hamba Allah As-Siddiqun, para syuhada, orang-orang yang saleh. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Dan di antara ujian yang terbesar, di mana mereka harus berhadapan dengan adanya lawan-lawan dari kebenaran, musuh-musuh al-haq yang berusaha memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Demikianlah kami telah menetapkan, kami telah menjadikan setiap nabi, dia pasti memiliki musuh. Musuh dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan jin, di mana mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, untuk menyesatkan hamba-hamba Allah dari jalannya dengan ucapan-ucapan manis yang menipu. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita waspada dari adanya rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh setiap hamba dalam berjalan di atas al-haq. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan tentang jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan yang demikian banyak yang datang dari berbagai arah untuk memerangi ahlul haq, memerangi Hizbullah, memerangi tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang istiqamah di atas kebenaran, yang kokoh di atas kitabullah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khattan mustaqiman. ثم قال هذا سبيل الله مستقيما. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggaris satu garis lurus di hadapan kami, lalu beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah yang lurus. ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari garis yang lurus itu tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini adalah jalan-jalan, yakni jalan-jalan yang berbeda dari jalan yang lurus itu, yang tidaklah dari satu jalan tersebut, dari jalan-jalan yang menyimpang tersebut, melainkan ada syaitan yang menyeru kepadanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang menyebabkan kalian semakin jauh dan berpecah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam firman Allah azza wa jalla yang mulia ini, dan ditambah dengan penjelasan dari Rasulun al-Karim salawatu rabbi wa salamuhu alaih, menunjukkan bahwa kebenaran itu hanya satu. Tidak berbilang kebenaran itu. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyifatkan kebenaran, disebut tunggal, mufrad. Wa anna hadha sirati. Ini adalah jalanku. Sirat adalah bentuk tunggal yang menunjukkan bahwa kebenaran hanya yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya datang dari Rabbmu, Jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Sementara kebatilan, penyimpangan disebutkan dalam bentuk jamak as-subul, yang merupakan arti atau jamak dari sabil, yang berarti jalan-jalan. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Begitu banyak jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan kesesatan, dengan beraneka ragam penyimpangannya dan kesesatannya, yang mengharuskan kita waspada, ma'asyiral muslimin, dalam menjalani kehidupan dunia. Seseorang apabila tidak berhati-hati dalam menjalani kehidupan dunia ini, dikhawatirkan dia akan menginjak duri kesesatan dan penyimpangan yang akan mengakibatkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Para ulama memperumpamakan seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang sedang berjalan di jalanan yang penuh dengan duri, yang penuh dengan ranjau-ranjau yang membahayakan dan memudaratkan. Wahdhar kamashin fawqa ardi syauqi yahdhar ma yara. Berhati-hatilah engkau seperti seorang yang berjalan di atas jalanan yang penuh dengan duri, sehingga dia berhati-hati ketika berjalan. Seperti itulah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dunia. Dia harus melihat terlebih dahulu sebelum dia melakukan sesuatu dan sebelum dia mengucapkan sesuatu, maka dia harus memikirkan apakah sesuatu yang akan dia lakukan atau sesuatu yang akan dia ucapkan adalah sesuatu yang bermanfaat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mengetahui demikian, maka dia pun melakukannya. Namun apabila dia mengetahui bahwa ternyata amalan ini atau sesuatu yang akan diucapkan tidak memberi manfaat atau bahkan menyebabkan kemudaratan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka dia menjauhkan diri darinya, menyelamatkan diri darinya. Itu lebih aula, lebih utama, lebih afdal. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan sesuatu yang dia yakini bahwa itu mendatangkan kebaikan, atau dia diam. Demikian pula dalam hadis An-Nu'man ibn Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Perkara yang halal itu jelas, yang haram juga jelas untuk dijauhi, dan di antara keduanya ada perkara yang tersamarkan yang banyak dari kalangan manusia tidak mengetahui perkara-perkara yang tersamarkan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra li dinihi wa 'irdihi. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram." Barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka sungguh dia telah memelihara agama dan kehormatannya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya ke dalam syubhat, maka dia menjerumuskan dirinya dalam perkara yang haram. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk senantiasa waspada dan berhati-hati dari tipu daya syaitan, agar kemudian kita tidak terjatuh dan terjerumus ke dalamnya. Namun dari sekian banyak jalan-jalan syaitan, para ulama menyebutkan bahwa jalan-jalan syaitan yang demikian banyak tersebut kembalinya kepada dua hal yang menjadi pintu kesesatan dan penyimpangan. Apabila seseorang melewati satu dari dua pintu ini, maka itu berarti dia telah terjatuh ke dalam perangkap dan jeratan syaitan. Pintu yang pertama adalah pintu syahwat, asyahawat. Dan pintu yang kedua adalah pintu asyubuhat. Kedua pintu ini adalah perangkap dan jeratan ampuh bagi syaitan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari as-siratul mustaqim, dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita waspada dari dua pintu kesesatan ini, agar kemudian kita senantiasa memelihara agama dan kehormatan kita, dan tetap istiqamah berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan kita di pagi hari ini, dan dilanjutkan setelah asar insyaallah ta'ala, kita ingin menjelaskan dan mengupas, meskipun secara ringkas, dua pintu syaitan, dua perangkap syaitan ini yang memalingkan seorang hamba Allah dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pintu syahwat dan pintu syubhat. Apa yang dimaksud syahwat yang memalingkan dari jalan Allah, dan apa pula yang dimaksud syubhat? Yang kedua perkara ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-69, ketika Allah azza wa jal menjelaskan tentang keadaan, lalu kemudian Allah azza wa jal berfirman, كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Orang-orang munafik itu, mereka seperti orang-orang sebelum kalian. Yani seperti dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan kaum jahiliyah sebelumnya. Mereka itu seperti orang-orang sebelum kalian. Dari sisi kekuatan, mereka lebih kuat dari kalian. Lebih banyak hartanya, lebih banyak keturunannya. Lalu kemudian mereka bersenang-senang dengan bahagian kehidupan dunia yang mereka dapatkan. Dan kalian pun demikian pula. Bersenang-senang dengan bahagian dunia yang kalian dapatkan. Sama seperti orang-orang sebelum kalian. Yang menikmati kehidupan dunia mereka. Ini syahwat. Cinta dunia. Menjadi budak dunia. Wa khuttum kalladhi khadu. Dan kalian berbicara tentang kebatilan. Kalian mencela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang sebelum kalian, mereka berbicara di dalam kebatilan. Berbicara tentang kesesatan. Merendahkan dan menghinakan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang akibat yang akan mereka dapatkan. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka adalah orang-orang yang terhapus amalan-amalan saleh mereka dalam kehidupan dunia dan akhirah. Wa ulaika humul khasirun. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang khasir. Yang merugi. Rugi dunianya, rugi pula akhiratnya. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah Azza wa Jal menjelaskan tentang dua penyakit penyimpangan ini. Penyimpangan pertama yaitu penyimpangan syahwat. Yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ. Orang-orang sebelum kalian mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Dengan bahagian dunia yang Allah berikan kepada mereka. Kalian pun demikian. Kalian bersenang-senang dengan kehidupan dunia yang Allah berikan kepada kalian. Sama seperti orang-orang sebelum kalian. Ini syahwat. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, maka itulah yang menjadi penuntunnya. Afara'aita man ittaba'a ilahahu hawa. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, وَخُطْتُمْ كَلَّذِي خَاضُوا. Dan kalian berbicara dalam kebatilan. Berkumpul. Lalu memperbincangkan tentang perkara-perkara yang batil. Memperbincangkan tentang kesesatan. Memperbincangkan tentang al-fahsya wal-munkar. Perkara-perkara keji dan kemungkaran. Perbuatan kemaksiatan. Seperti orang-orang sebelum kalian. Yang mereka bicarakan adalah kebatilan. Menghinakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak kepada kemungkaran. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya A'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, aslu kulli syarrin al-bida'u wa tiba'ul hawa. Inti dari setiap kejahatan, itu ada dua. Yang pertama adalah bid'ah. Yang berasal dari syubhat. Dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Yang berasal dari syahwat. Wal maqsudu annahu subhanahu jama'a baina al-istimta'i bil khalaq wa baina al-khawdi bil batil. Dan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini yang kita jelaskan tadi dalam surah At-Taubah ayat 69 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua kesesatan, yaitu bersenang-senang dengan kehidupan dunia lalai dari Allah dan berbicara di dalam kebatilan. لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض. Sebab rusaknya agama seseorang ada kalanya disebabkan karena dia terjerumus ke dalam sebuah keyakinan yang batil dan membicarakan keyakinan batil tersebut. Dan ini yang dimaksud oleh Allah, وَخُطُّمْ كَالَّذِي خَاضُوا. Kalian berbicara di dalam kebatilan. Kalian ikut nimbrung membahas soal kebatilan, kemaksiatan, penyimpangan. Ini yang pertama. أَوْ يَقَعُ فِي الْعَمَلِ بِخِلَافِ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ وَهُوَ الْإِسْتِمْتَاعُ بِالْخَلَاقِ. Atau seseorang terjerumus ke dalam satu perbuatan yang menyelisihi kebenaran, yaitu bersenang-senang dengan bahagian kehidupan dunia yang Allah berikan kepadanya. Fal awwalul bid'ah wa tsani ittiba'ul hawa. Maka yang pertama adalah bid'ah dan yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Wa hadhani huma aslu kulli syarrin wa fitnatin wa bala'. Dan kedua perkara ini adalah merupakan inti dari setiap kejahatan, inti dari setiap fitnah dan musibah yang sebagian umat ini terjatuh ke dalamnya. Wa bihi ma kudzibatir rusul wa usiya ar-rabbu wa dakhalatin nar wa halatil 'uqubat. Maka dengan sebab keduanya ini, yaitu munculnya bid'ah dan mengikuti hawa nafsu, dengan sebab keduanya inilah para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala didustakan dan Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dan masuknya ke dalam neraka mereka yang masuk ke dalamnya dan berhak mendapatkan hukuman dan siksaan mereka-mereka yang melakukan penyimpangan karena dua ini, yaitu bid'ah al-khawdu bil batil, berbicara tentang kebatilan dan bersenang-senang dengan kehidupan dunia, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Lalu kata beliau, fal awwalu min jihati syubuhat. Maka yang pertama munculnya pembicaraan tentang kebatilan, munculnya bid'ah, itu dari jalur syubhat. Wasani min jihati syahawat. Dan yang kedua, mengikuti hawa nafsu dari jalur syahwat. Keduanya merupakan pintu kesesatan, pintu syaitan yang menjauhkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana salafu yaqulun, oleh karena itu para ulama salaf mengatakan, ihzaru minan nasi sinfaini, berhati-hatilah kalian dari manusia dua golongan. Berhati-hatilah kalian dari manusia dua kelompok. Yang pertama, sahibi hawa fatanathu hawahu. Yang pertama adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, dia terfitnah oleh hawa nafsunya, wa sahibi dunya a'jabathu dunya, dan yang kedua adalah hamba dunia yang dia terkagum-kagum dengan dunia yang dimilikinya. Wa kanu yaqulun, dan para ulama ussalaf mengatakan, ihdharu fitnatal alimil fajir wal abidil jahil, fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun. Hati-hatilah kalian dari fitnahnya dua jenis manusia. Yang pertama, al-alim al-fajir. Seorang yang berilmu, akan tetapi dia seorang yang fajir. Berilmu tapi pelaku maksiat. Berilmu tapi dia menjadi hamba dunia. Berilmu akan tetapi dia rela menjual akhiratnya untuk membeli dunia. Hati-hati dari orang yang seperti ini. Seorang yang menuntut ilmu, seorang yang memiliki ilmu, akan tetapi dia memanfaatkan ilmu tersebut untuk meraih dunianya. Yang kedua, wal-abid al-jahil. Hati-hati dari jenis manusia, ahli ibadah akan tetapi dia bodoh. Ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu, tidak paham agama Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam beribadah, tapi semangat tersebut tidak dibarengi dengan pengetahuan ilmu. Hati-hati dari dua jenis manusia ini. Al-alimul fajir, seorang yang memahami ilmu agama, akan tetapi dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Dia rela menjual akhiratnya agar dia mendapatkan sesuatu dari dunia yang fana ini. Apakah itu harta yang melimpah atau kedudukan di tengah-tengah masyarakat? Atau yang semisalnya? Yang menyebabkan dia menyelisihi kebenaran dalam keadaan dia mengetahui kebenaran. Ini seorang yang alim, namun dia fajir. Dia mengetahui kebenaran, dan dia meninggalkan kebenaran tersebut untuk mendapatkan dunia. Maka mereka merubah-rubah kitabullah, merubah-rubah Taurat wal Injil. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Celaka bagi mereka-mereka yang menulis tulisan-tulisan itu dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan, ini dari kitabullah, ini adalah ayat Allah. Untuk mendapatkan dunia yang fana, yang sedikit ini. Dunia, seberapapun besarnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun sedikit dalam pandangan Allah Azza wa Jal, tidak berarti. Sebesar apapun yang diraih oleh seseorang dalam kehidupan dunia, sangat sedikit dibandingkan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janah ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, kita mengumpulkan sayap nyamuk untuk kita berikan kepada seseorang, siapa yang mau terima? Siapa yang mau terima? Kalau seorang memiliki emas 1 gram, kamu berikan pada seorang, senangnya dia bukan main. Girangnya dia. Bahagianya dia. Kamu berikan uang, meskipun 100 ribu kepada seorang, alangkah senangnya dia. Tapi kamu mengumpulkan sayap nyamuk 10 kilogram, kamu berikan pada seorang, dia tidak membutuhkannya. Bahkan dia akan meninggalkannya karena itu adalah sampah yang tidak berarti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dunia itu seimbang dengan sayap nyamuk, memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk. Nyamuk kalau kita timbang sayapnya, kira-kira berapa beratnya? Kalau menimbang emas kan masih bisa. Sayap nyamuk ditimbang, berapa beratnya? Tidak berarti sama sekali. Jika seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi kesempatan kepada seorang kafir untuk meneguk satu teguk air. Namun kenyataannya kita melihat orang-orang kafir, masya Allah, mereka hidup dengan kenikmatannya, kemewahannya, dengan jabatannya. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِكُمْ. Seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berfoya-foya dengan harta yang mereka miliki. Nah, maka ini fitnah. Ketika seseorang memiliki ilmu, namun ilmu itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuntut ilmu untuk dunia. Maka orang yang seperti ini mirip seperti Yahudi. Yahudi adalah orang-orang yang berilmu, mengetahui isi Taurat. Mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Akan tetapi mereka menyembunyikan al-haq, lalu mereka berjalan di atas kebatilan. Ini Yahudi yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita berlindung diri kepada Allah. Kelompok yang kedua, al-abidul jahil, ahli ibadah, semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal. Akan tetapi dia tidak memiliki ilmu, sehingga dia menganggap sesuatu itu ibadah, namun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak teranggap sebagai ibadah, maka tidak bermanfaat kesungguhannya dalam beramal apabila tidak dibarengi dengan ilmu syar'i. Yang menyebabkan mereka sesat, menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kelompok inilah yang kita berlindung diri kepada Allah dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Adalah jalan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Dia belajar, dia menuntut ilmu. Lalu kemudian dia mengamalkan ilmunya. Maka dia berjalan di atas siratul mustaqim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-yahudu maghdhubun alaihim wan nasara dhullal." Yahudi itu adalah kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nasara adalah kaum yang sesat. Mengapa Yahudi menjadi kaum yang dimurkai Allah? karena mereka berilmu. Akan tetapi mereka meninggalkan ilmu yang mereka ketahui. Sebaliknya kaum Nasara, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka zalim? Karena mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Mereka menyangka itu satu ibadah. Namun mereka melakukannya tanpa ilmu. Tidak menikah dianggap sebagai satu ibadah. Warahbaniyatan ibtada'uha, maka tabna 'alaihim. Sikap rahbaniyah, sikap meninggalkan pernikahan dengan alasan sibuk ibadah, itu adalah perkara bid'ah yang mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menganjurkan kepada mereka. Jadi mereka semangat dalam beribadah, namun tanpa dibarengi dengan ilmu. Oleh karenanya Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man fasada min ulama'ina fafihim shibuhun minal yahud, wa man fasada min ubadina fafihim shibuhun minal nasara. Siapa yang rusak dari ulama ini, ulama'nya umat ini, mereka berilmu, mereka belajar, masya Allah, mereka berjenjang dalam pendidikannya. Mulai dari kecil dia sudah ngaji di TPA, belajar Al-Quran, belajar hukum-hukum dasar di dalam Islam, masuk ibtidaiyah. Setelah itu kemudian dilanjutkan masuk tsanawiyah, lanjut lagi ke aliyah. Setelah itu mencari jenjang-jenjang berikutnya sehingga dia mendapatkan gelar LC, Magister, Doktor. Dari kecil dia menuntut ilmu agama. Ketika dia meraih gelar-gelar tersebut, maka dia lebih condong kepada dunia, waliyadzubillah, menyembunyikan ilmunya. Menyembunyikan kebenaran yang dia ketahui. Ketika dia ditanya, yang dia fatwakan adalah fatwa yang menyesatkan kaum muslimin. Dan ini sangat berbahaya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang alim, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, lebih condong kepada hawa nafsunya, terfitnah. Maka mereka ini serupa dengan Yahudi. Dan beliau mengatakan, waman fasada min ibadina fafihim syibuhun minan nasara. Dan siapa yang rusak dari ahli ibadah umat ini, semangat beribadah, semangat beramal, akan tetapi jahil, tidak mengerti ilmu, maka mereka ini serupa dengan kaum Nasara yang semangat dalam beribadah, akan tetapi tidak dibarengi dengan mempelajari ilmu syar'i. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keduanya harus dipadukan. Tidak cukup seorang itu semangat dalam beramal, semangat dalam beribadah, namun dia menelantarkan dari menuntut ilmu syar'i, tidak belajar, tidak mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, tidak cukup seorang itu belajar, belajar, belajar, belajar, lalu kemudian dia tidak mentatbiq, mengaplikasikan, mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu tersebut. Kata para ulama, berhati-hati kalian dari fitnah dua macam manusia ini. Alim yang fajir dan ahli ibadah yang jahil. Fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftud. Karena fitnah keduanya adalah merupakan fitnah yang menyebabkan terfitnahnya orang-orang yang terfitnah. Siapa saja yang terfitnah, yang terjatuh dalam penyimpangan, sebabnya adalah dua model manusia ini. Dua model manusia ini. Alim, namun dia fajir. Ahli ibadah, bodoh. Ini menjerumuskan seorang ke dalam kesesatan. Dalam penyimpangan. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه. Maka ini menyerupai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Yahudi, yang mereka berilmu tentang kebenaran namun mereka mengamalkan sesuatu yang menyelisihi kebenaran tersebut. Wa hadza yushbihu dhalin, adapun yang kedua, ahli ibadah yang bodoh, ini menyerupai orang-orang yang sesat. Alladzina ya'maluna bighairi ilmin, yang mereka beramal tanpa disertai dengan ilmu. Dan para ulama ketika menyifati Al-Imam Ahmad rahimahullah, mereka mengatakan anid dunya ma kana asbarah wa bil madina ma kana ashbaha atathu al bid'u fanafaha wad dunya faabaha. Bahwa Al-Imam Ahmad rahimahullah taala sungguh sangat bersabarnya dia dalam menghadapi dunianya. Beliau sangat bersabar dalam menghadapi kehidupan dunia. Beliau ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mengenal beliau sebagai imam, Al-Imam Ahmad. Imam. Kalau kita membaca sejarah beliau, beliau bukanlah seorang yang hidup dengan kemewahannya. Beliau bukan seorang yang tinggal di sebuah istana yang dikawal dengan penjaga-penjaganya, yang tersedia segala fasilitasnya, makanan, minuman, kamar dan yang lain sebagainya. Tidak sama sekali. Beliau dalam kehidupannya berpindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Berpindah dari satu siksaan kepada siksaan yang lain. Sabarnya beliau dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Wabil madhi ma kana ashbaha, dan begitu miripnya beliau terhadap orang-orang sebelum beliau dari kalangan para ulama ussalaf. Beliau adalah seorang yang istiqamah mengikuti jalannya ulama ussalaf, para pendahulu generasi terbaik umat ini. Atathul bid'ah fanafaha, ketika bid'ah datang kepadanya maka dia nafikan, dia mengingkarinya, dia membantahnya. Ketika kaum muslimin sebagian mereka terpaksa mengucapkan kata-kata kufur dengan alasan bahwa mereka sudah dalam kondisi mukrah, terpaksa, Al-Imam Ahmad rahimahullah taala kokoh pada masanya. Beliau dengan keteguhannya, kesabarannya, tetap mengajarkan kepada umat ini akidah yang sahihah, mengingatkan kepada mereka tentang prinsip Islam bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, namun itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau disiksa hanya karena ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbeda keyakinan dengan keyakinan yang dianut oleh penguasa ketika itu, yang didominasi oleh orang-orang yang berkeyakinan Mu'tazilah, yang mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bersabar. Beliau memilih untuk disiksa dan dipenjara bertahun-tahun lamanya demi untuk menjaga akidah umat ini. Ini kesabaran Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa dunya fa'abaha, datang kepada beliau tawaran dunia namun beliau tidak menghendakinya. Wa hadhihi halu a'immatil muttaqin alladhina wasafahumullahu fi kitabih, dan ini merupakan keadaan para pemimpin-pemimpin dari hamba-hamba Allah yang bertakwa yang Allah subhanahu wa ta'ala menyifati mereka di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman-Nya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami telah menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Yang mereka senantiasa mengarahkan umat ini kepada kebenaran. Membimbing umat ini di atas hidayah. Berdasarkan ketetapan dan syariat kami. Siapa mereka ini? A'immah ini. Para pemimpin ini. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinu. Mereka memiliki dua sifat. Yang pertama, ketika mereka bersabar. Sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian yang menimpa mereka. Yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kesadaran yang disertai dengan keyakinan, seseorang akan memperoleh kemuliaan dalam kehidupan dunia dan akhirah. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah, fabis sabri tutraku syahawat. Maka dengan sifat sabar yang dimiliki oleh seseorang, ditinggalkan sekian dari perbuatan-perbuatan syahwat yang sejalan dengan hawa nafsunya. Wabil yaqini tudfa'u syubuhat. Dan dengan keyakinan yang dimiliki, tertolaklah berbagai macam syubuhat dari pemikiran-pemikiran yang rancu, yang menyimpang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang hamba berusaha untuk berjihad, memerangi hawa nafsunya, sehingga dia terhindar dari dua penyakit syaitan, terhindar dari dua pintu kesesatan, dari pintu-pintu syaitan, yaitu pintu syahwat dan pintu syubuhat. Maka yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pelihara diri kita agar senantiasa bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Cobaan itu datang dari berbagai arah, cobaan syahwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bi asyahawat. Surga itu terhalangi dengan hal-hal yang dibenci oleh seseorang. Tidak sejalan dengan syahwat. Ini sifat seseorang yang ingin masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Maka dia harus bersabar menghadapi hal-hal yang tidak disenangi oleh dirinya. Tidak sejalan dengan hawa nafsunya. Berbeda dengan neraka. Neraka itu tertutupi oleh hal-hal yang sejalan dengan syahwat. Hal-hal yang menyenangkan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran Karim, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Asa wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Telah diwajibkan kepada kalian qital, perang. Iya kan? Perang itu baik enggak? Apakah perang itu sejalan dengan hawa nafsu? Wa huwa kurhun lakum. Perang itu adalah sesuatu yang kalian tidak suka. Tidak sejalan dengan hawa nafsu seseorang. Karena ketika seseorang berperang, maka dia menghadapi bahaya. Kalau kehilangan harta itu jelas. Bisa-bisa dia kehilangan jiwa pula. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, boleh jadi kalian membenci sesuatu, namun itu kebaikan bagi kalian. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, namun itu keburukan bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Seorang diperintahkan sholat. Sholat subuh, selesai sholat subuh. Tiba waktu zuhur. Selesai sholat zuhur. Tidak lama kemudian, baru beristirahat sebentar. Masuk lagi waktu asar. Tiba waktu asar, dia mengerjakan sholat. Tidak lama kemudian, waktu maghrib. Dalam waktu yang tidak begitu lama, masuk waktu isya. Kemudian di malam hari, dia beristirahat. Di saat senang-senangnya dia tertidur dengan udara yang sedang dia menikmatinya. Apalagi dia berada di dalam kamar yang ber-AC, Masya Allah. Lalu dia harus bangun untuk mengerjakan sholatul fajr. Tidak sejalan dengan hawa nafsu, iya kan? Bertentangan dengan syahwat. Syahwat seseorang inginnya tidur aja terus. Bangunnya nanti kalau sudah betul-betul puas tidurnya. Dia pun bangun bukan karena beribadah kepada Allah. Yang difikirkan ketika bangun adalah kerja. Yang difikirkan ketika bangun adalah kerja, kerja dan kerja. Tidak teringat baginya bahwa dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba waktu zuhur, sedang sibuk-sibuknya dia bekerja. Akhirnya dia tidak memperhatikan azan dikumandangkan. Tiba waktu asar, mungkin dia sedang bermain-main. Dia sedang berolahraga. Atau dia melakukan hal-hal yang menyenangkan dirinya dan keluarganya. Lalai dari beribadah kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu salatul asr faqad wutira ahlu, faka'annama wutira ahlu wa maluh." Barang siapa yang tertinggal dari salatul asr, dia seperti orang yang kehilangan seluruh harta dan sanak keluarganya. Bisa dibayangkan seorang sedang mengumpulkan harta bertahun-tahun, tiba-tiba rumahnya kebakaran, menghabiskan segala isi dan harta yang dia miliki. Kira-kira apa yang dia rasakan? Tertawa. Sedih kan? Sedih luar biasa. Ini bukan hanya kehilangan seluruh harta, tapi juga seluruh sanak keluarga. Tertinggal dari salatul asr. Mungkin di waktu maghrib dia menyempatkan diri. Makanya biasanya kalau di waktu maghrib agak ramai. Tiba waktu isya, sudah tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Yang ini sibuk. Hari ini ada jadwal pertandingan sepak bola. Antara PKT dengan Persiba. Kalau dia tidak bersegera, harus menunggu waktu isya, dia tidak akan mendapatkan tempat duduk di stadion, sibuk. Yang satu lagi sibuk dengan undangan perkawinan. Yang satu lagi sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Ada sinetron di televisi, dia nggak bisa tinggalkan. Dia harus menontonnya. Rugi kalau dia tidak menontonnya. Yang lainnya lagi, karena kelelahan siang hari dengan pekerjaannya, dia hanya menyempatkan salatul maghrib. Belum memasuki waktu isya, sudah ngantuk dia. Tidur. Akhirnya dia tertidur terus sampai pagi. Lalu dia menganggap dirinya sebagai seorang muslim. Salat fajarnya dilalaikan, salat duhurnya ditinggalkan, salat asrnya apalagi. Mungkin hanya menyempatkan salatul maghrib. Dan tidak sedikit dari mereka mengaku sebagai muslim hanya menyempatkan dua kali salat dalam setahun. Salatul Idul Fitr dan Idul Adha. Terlalu nikmat dengan kehidupan dunia. merasa bahagia dengan kehidupan dunia, dia tidak sadar bahwa maut akan bersiap-siap menjemputnya. Kematian akan menjemputnya. Dia akan menemui ajalnya, berapapun umurnya dalam kehidupan dunia. Suatu saat dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya kalian akan disempurnakan apa yang telah kalian amalkan di dunia nanti pada yaumul qiyamah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Seorang tidak akan mungkin bisa berlari dari yang namanya kematian. Berapapun uangnya, dia tidak akan bisa menyogok malaikat, malakul maut, untuk mengundur-undur kematian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimu. Kalau ajal sudah tiba, tidak akan bisa diundur dan dimajukan. Enggak bisa. Sudah ditetapkan. Lalu bagaimana dengan dirimu, wahai hamba Allah? Setiap hari yang kamu fikirkan hanya bekerja dan bekerja. Kamu mengejar karir. Kamu mengejar gelar. Kamu mengejar jabatan, kedudukan dalam kehidupan dunia. Lalu tidak terbetik dalam hatimu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadamu tentang apa yang kamu amalkan di dunia. Masya Allah, dalam kehidupan dunia semakin bertambah hartanya, gajinya semakin meningkat, berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Kalau sebelumnya di PC 5, pindah ke PC 4, dari PC 4 pindah ke PC 3. Sementara amalannya semakin lama semakin mundur ke belakang, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang demikian keadaannya, berhati-hati. Hati-hati. Hatinya sedang berada di dalam ghaflah, dalam kelalaian. Apabila seseorang mendapati hatinya keras, merasakan qaswatul qulub, maka itu menunjukkan bahwa syahwat sedang mendominasi dirinya. Apabila syahwat itu mendominasi dirinya, maka dia lebih buruk dari binatang-binatang, dari hewan-hewan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tiga makhluk yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla: malaikat, hewan, dan manusia. Kata beliau, khuliqa lil malaikati aqlun wa syahwah. Telah diciptakan untuk malaikat, afwan, khuliqa lil malaikati aqlun bila syahwah. Telah diciptakan untuk malaikat akal tanpa syahwat. Malaikat tidak memiliki syahwat, tapi dia memiliki akal. Wa khuliqa lil bahaim syahwatun bila aql. Sementara hewan-hewan diciptakan bagi hewan itu syahwat, dia enggak punya akal. Wa khuliqa lil insani aqlun wa syahwah. Dan diciptakan untuk manusia ini, dia memiliki akal, dia juga memiliki syahwat. Faman ghalaba aqluhu syahwatahu fa huwa khairun minal malaikah. Barang siapa yang akalnya mendominasi syahwatnya, yang lebih berjalan akalnya, akalnya yang mengatur syahwat, maka dia lebih baik dari malaikat. Dia lebih baik dari malaikat. Dia mengatur syahwatnya. Jadi syahwat itu secara mutlak tidak diharamkan. Ada yang haram, ada pula yang diperbolehkan, dihalalkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al muqantarati min adh-dhahab wal fidda wal khayl al musawamati wal an'am wal harth, dzalika mataul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Telah dijadikan hiasan bagi manusia dalam kehidupan dunia cinta kepada syahwat. Cinta kepada syahwat, cinta kepada istri, condong kepada wanita, kepada anak-anak. Demikian pula harta yang melimpah dari emas dan perak, kuda-kuda piaraan. Demikian pula hewan-hewan ternak dan sawah ladang yang dimiliki oleh seorang. Itulah perhiasan dalam kehidupan dunia. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik sebagai tempat kembali seorang. Jadi syahwat, cinta kepada wanita. Seorang cinta kepada istri, diperbolehkan, silakan. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan-nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan kecintaan kepadaku dari dunia ini adalah wangi-wangian dan cinta kepada wanita, istri. Jadi diperbolehkan seorang cinta kepada istrinya. Itu adalah tabiat sebagai manusia. Dan itu bagian dari syahwat. Syahwat yang diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tazawwajul wadud al walud fa inni mukathirun bikum al umam yaum al qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang kepada suaminya, yang banyak melahirkan keturunan, karena aku akan berbangga dengan jumlah umatku yang terbanyak dengan umat-umat yang lain pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah. Maka cinta kepada keluarga adalah hal yang diperbolehkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama tidak berlebihan, selama tidak menyebabkan dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan cinta kepada harta, cinta kepada anak-anak dalam batas-batas yang tidak melalaikan seorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syahwat yang diperbolehkan. Syahwat yang diperbolehkan. Makan, minum, itu bagian dari syahwat. Diperbolehkan. Bahkan dalam sebagian keadaan dianjurkan, seperti menyegerakan berbuka puasa, makan di waktu sahur. Iya kan? Ini adalah hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari syahwat. Akan tetapi yang tercela dari asyahwat, ketika dia condong kepada syahwat tersebut yang menyebabkan dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah, atau menyebabkan dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Terjatuh dalam kemaksiatan. Berzina. Allah Azza wa Jalla melarang. Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada perzinaan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari memandang seorang bukan mahram, memandang wanita yang bukan mahram, demikian pula sebaliknya. Disebabkan karena hal-hal yang seperti ini mengantarkan seorang kepada kemaksiatan yang diharamkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hatinya menjadi hati yang mughaffal, yang lalai dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang saleh. Sebab kebersamaan, pertemanan, persahabatan dengan orang-orang yang saleh itu akan memberi pengaruh dalam kehidupan kita. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap anak yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah. Asalnya dia muslim. Namun mengapa dia ketika tumbuh dewasa, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Yahudi, ada yang menjadi Majusi, menjadi Hindu, menjadi Buddha, menjadi Konghucu, atau yang lainnya? Disebabkan karena lingkungan. Siapa orang tuanya yang mendidiknya? Bagaimana lingkungannya yang mempengaruhi keadaan dari anak tersebut? Sangat berpengaruh. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang membunuh 99 nyawa ketika dia bertemu dengan seorang ahli ibadah yang bodoh, dia bertanya, apakah ada jalan bagiku untuk bertaubat? Kata ahli ibadah yang bodoh ini, pintu taubat telah tertutup bagimu, terlalu banyak yang kamu bunuh. Akhirnya karena dia dibuat putus asa, si ahli ibadah yang bodoh ini kena getahnya. Dia menjadi orang yang terbunuh, yang ke-100. Tapi dia akhirnya berusaha mencari, mungkin ada jalan. Bertemulah dia dengan seorang alim, seorang yang berilmu. Lalu mengatakan kepadanya, siapa yang menghalangi engkau? Apabila engkau hendak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walakinna ardhaka ardhu su', akan tetapi lingkunganmu ini adalah lingkungan yang buruk. Masyarakat yang ada di sekitarmu ini adalah masyarakat yang bobrok. Tinggalkan kampung itu. Kamu datanglah ke kampung yang di sana. Di sana adalah kaum yang mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semangatnya orang ini, si pembunuh 100 nyawa ini, dia ingin memperbaiki diri. Dia tinggalkan kampungnya. Akan tetapi di tengah perjalanan atadhul maniyah, dia meninggal dunia. Belum sempat sampai ke lingkungan tersebut. Akan tetapi niatnya yang kuat untuk memperbaiki diri, meninggalkan kampung yang buruk, yang kemudian pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Diambil oleh malaikatur rahmah. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Karim, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amru furuta. Dalam suratul Kahfi, sabarkan dirimu untuk bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari dan di petang hari. Sabarkan dirimu bersama mereka. Ini pergaulan penting. Duduk bersama orang-orang yang saleh, duduk bersama para penuntut ilmu, duduk bersama dengan mereka-mereka yang berlomba-lomba untuk kebaikan, untuk kehidupan akhirat mereka. Bersamalah kamu dengan mereka. Sabarlah kamu duduk bersama mereka. Ini perintah Allah. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan engkau palingkan kedua matamu dari mereka. Maksudnya jangan engkau berpaling dari mereka. Jangan engkau meninggalkan majelis mereka karena engkau menghendaki kenikmatan dunia. Kadang-kadang ada sebahagian dari kaum muslimin, ketika dia menemui pengajian, semangat ngaji, Masya Allah, semangat menuntut ilmu, belajar. Tiba-tiba hilang begitu saja. Kemana si fulan? Bukankah kemarin dia semangat, Masya Allah, ada halaqah bahasa Arab dibuka, dia belajar bahasa Arab. Ada kajian ini, kajian itu, dia rutin mengikutinya. Tiba-tiba hilang, kemana dia? Ada yang mengatakan, wah dia sudah naik jabatan. Dia sering dinas, Ustaz. kesana dan kemari. Akhirnya pergaulannya dengan ahlud dunia, pergaulan dengan orang-orang yang hidupnya mewah, masya Allah, berpindah dari satu hotel ke hotel yang lain, berkumpul dengan orang-orang yang pembicaraannya fokusnya hanya kepada perkara-perkara dunia, bagaimana bisnis ini, bagaimana bisnis itu, gimana keluargamu, berapa mobilmu, berapa rumahmu, pembahasannya selalu permasalahan dunia. Akhirnya lama-kelamaan persaingan. Wah, itu kan masuknya kerja itu kan sama dengan fulan. Ya. Tapi kenapa kok dia lebih cepat? Lebih cepat. Ya. Dalam hal jabatannya dia lebih cepat. Dalam hal dunianya juga lebih maju. Mobilnya sudah 4, saya baru 1. Itu pun sudah mulai rusak sana sininya, onderdilnya sudah tua. Saya harus mengganti. Akhirnya kejar-kejaran masalah dunia. Oh, ada lowongan di daerah ini kerja. Akhirnya sudah sibuknya pekerjaan berkumpul dengan ahlu dunia, jarang membahas masalah agama, tidak ada sesuatu yang membasahi hatinya. Akhirnya semakin lama semakin keras hatinya, semakin rusak dia. Ketika diingatkan, maka dia taswif, dia menunda-nunda waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya seperti yang difirmankan oleh Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah tiba masanya bagi orang-orang mukmin untuk tunduk kepada Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelum mereka, menunda-nunda waktu untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kerasnya hati-hati mereka sehingga mayoritas mereka menjadi orang-orang fasik waliyadz billah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan engkau menuruti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga urusannya menjadi cerai-berai. Urusannya menjadi urusan yang tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengingatkan ketika menafsirkan surah Al-Kahfi ini. Kata beliau, "Idza ra'aita waqtaka yamdhi wa umraka yadhhab ولم تنتج شيئا مفيدا ولا نافعا ولم تجد بركة في الوقت فاحذر أن يكون قد أدركك قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا." Apabila engkau melihat waktumu berlalu begitu saja, umurmu pergi meninggalkanmu dalam keadaan engkau tidak menghasilkan untuk dirimu sesuatu yang berfaedah, sesuatu yang menghasilkan kemaslahatan dan manfaat untuk dirimu, dan engkau tidak mendapati berkah pada waktumu, maka hati-hatilah. Jangan sampai engkau termasuk yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti hawa nafsunya sehingga perkaranya tidak terselesaikan. Diceraiberaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai problemnya, datang lagi problem yang berikutnya. Waktunya tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Hidupnya berpindah dari satu kesenangan menuju kesenangan yang lain. Yang dia pikirkan yang namanya kebahagiaan itu adalah ketika ada waktu kosong. Ketika ada waktu untuk cuti, maka bersama keluarganya. Kemana? Ke Singapura, ke Amerika, ke Australia. Mencari tempat-tempat wisata yang memungkinkan mendatangkan kebahagiaan dalam dirinya. Dia lupa bahwa maut selalu menantinya. Di mana saja kita, ma'asyiral muslimin. Kita seringkali mendengarkan begitu banyak orang-orang yang meninggal dalam keadaan dia tidak punya persiapan bahwa dia telah dipanggil, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal sementara dia berkendaraan, meninggal sementara dia berada di atas pesawat, meninggal dalam kondisi seorang tidak menyangkanya bahwa dia akan mati pada saat itu, terserang penyakit jantung. Kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maut itu siap menjemput dirimu. Meskipun engkau berlindung di dalam benteng-benteng yang kokoh, tidak akan bisa. Tidak akan ada yang mampu menyelamatkan dia dari kematian. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, mari kita muhasabah, mengintrospeksi diri-diri kita, bahwa kita adalah hamba-hamba yang mukassir, banyak sekali kekurangan, terjatuh ke dalam hawa nafsu, mengikuti syahwat. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang hatinya dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini insyaallah pertemuan kita yang pertama. Kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah mengerjakan salatul asr. Wallahu taala alim bisawab wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.